Baik, telah kita pelajari tauqid al-ma'nawi sebagiannya. Ma huwa tauqid al-ma'nawi? Indak ya fana Abu Sofia. Tauqid al-ma'nawi huwa at-tauqid al-ladhi yaf'alu limana iradati ghairi dhahir. Iradati ghairi dhahir. Artinya tauqid al-ma'nawi adalah mengikut yang mengangkat kemungkinan, menghilangkan kemungkinan keinginan yang lain, yang selain itu, yang tidak tampak. Walahu alfadun ma'lumatun minha ya akhana wahia ya Aba Abbas alfadu tawkidu ma'nawi. Lafad-lafad tauqid maknawi. Yang itu. Apa? Saat-saat ini demi. Tauqid lafdi. Lafad-lafadnya Pak Usman. Al-nafsu. Al-ainu. Kullun jami'un amatun kila dan kilta. An-nafsu wal ainu tauqid bisa digunakan untuk tauqid apa ya Fana? Nafsu dan ain. Yu'akadu bihima madha? Mufrad musanna dan jama. Mufrad musanna dan jama. Baik. Mufrad contohnya apa? Apa Nabila? Mufrad Jaidun nafsuhu. Sana. Jaidun nafsuhu. Nafsuhuma. Nafsuhuma. Nafsu. Apa? Anfusuhuma. Kalau musanna dijamakkan dengan wazan af'ul. Contoh yang jamak? Zaiduna anfusuhum. Jadi kullun dan nafsun bisa digunakan untuk mufrad, musanna dan jamak. Kalau musanna harus dijamakkan. Dijamakkan lafaz tauqid ini dengan wazan af'ul. Wa kullun jami'un ammatun yu'akkadu bihi biha madha? Mufrad wal jam. Hal yu'akkadu bihi al musanna wa numer? La. Nah. Contoh mufrad indak ya fana. Raihan. Jama kulluhum jami'uhum kila wa kilta. Pak Usman untuk apa? Musanna mufrad enggak bisa. Jama tidak bisa. Contohnya kila huma. Kila rofa nasab atau jer? Mabni. Masa kila kok mabni? Pendapatnya siapa? Aba Usofia, kila wa kila, kila huma, kila di sini hukumnya apa? Rofa nasab atau jar atau mabni? A B C D. Duh, wadihun jidan wo, anda, belabas. Rofa, kenapa Rofa? Mengikuti Zaidun. Taukid bagi Zaidani, taukid Rofa, Rofa. Tanda Rofanya? Tanda Rofanya alif. Alif, kenapa alif? Musanna. Musanna, mufradnya apa? Kila mufradnya apa? Kila mufradnya apa, Pak Lukman? Kila. Pak Usman. Basak. Tidak ada. Berarti bukan musanna. Tapi apa? Mulhaq bil musanna. Nah, kila huma. Kila itu mulhaq bil musanna kalau diidhofahkan kepada dhamir. Kalau diidhofahkan kepada dhahir, dia seperti isim maksur. Ya, harokatnya muqaddarah. Baik, nastamir barakallahu fikum. Iqra ya banabila. Qala syarih wa qawluhu mutabikun lil mu'akkad bi fathhi al-kaf ay ifradi halaman 395 beda halaman ini bentar ini Abu halaman berapa 395 enggak ini jatuh 400 mana? Terus, nah ini pokok. Firqatadi, tasmiati, jam'i, tazkir, tazkiri, ta'niti, yasul, yasulir. Linya itu apa? Layak su. Li, udah benar li. Lama. La. Lama lamu ta'lil. Yasuri. Lamu ta'lil itu fungsinya apa? Yasuri. Fungsinya apa dulu ditanya? Menasabkan atau menjazmkan atau mengejarkan? Nasabkan dengan sendirinya atau an mutmarah? Sendirinya. Madhabnya siapa? Kufiyun ya, kalau basriun dengan an mutmarah jawazan. Liyahsulur rabtu. Yasulur rabtu baina tabi'i. Tabi'i wal matbu'i. Kama saya fi min amsilatil musannifi tumai lamu sudah qala syar wa qalu mutabiqun lil muakkad yang mencocoki sesuai dengan yang ditaukidi wa yajibu tisaluhu ittisalu bi dhamirin mutabiqin lil muakkad wajib disambungkan lafaz-lafaz taukid ini dengan domir yang mencocoki mu'akkad. Mu'akkad dengan fathah kaf yang ditaukidkan. Kalau dibaca kasrah jadi apa? Mu'akkid. Bedanya apa mu'akkad sama mu'akkid atau nabila? Mu'akkad itu yang mentaukidkan. Kalau mu'akkid? Yang ditaukid. Yang gak kebalik. Mu'akkid isim fa'il. Muakid itu yang mentaukidkan muakkad itu yang ditaukidkan. Makanya di sini kasih keterangan bifat khilkaf supaya enggak salah. Supaya tidak salah dengan muakkid, ya. Mencocoki dengan yang ditaukidkan dalam masalah apa? Dalam masalah mufradnya, musannanya, jamaknya, mudzakkar dan muannas. Tujuannya apa? Agar supaya dihasilkan arab keterkaitan antara tabi' dengan matbu' sebagaimana akan datang dari contoh-contoh musannif. Istamir. Semalam anda tahu kita pergi malam berbeng hari ini. Aha, nam. Naya kamu berhama. Tawah. Tawah, nam. Tawah, nam. Ah, masdar ini. Tawah huma. Tawah huma. Tawah huma mutawfi mutawfi ila muqtadi. Kifatukahi bahwa Tuhan nafsu al-ainu tidak kulta jalan khaliqatu kan mutamlan yang mati'il khaliqatu kan apa? Kan mutamlan yang mati'il khaliqati bahwa zuhir wa mutamlan yang mati'il rasulihi au kitabihi au khabarihi au hari lalik Tuhan asla ja'a rasulal khaliqati rasulu Rasul Khalifati wa khutifal mutofu wa wa rasul wa qima mutofu ilahi wa khalifati wa khalifatu wa khalifatu maqamahu wa sara ja'al khalifatu. Nah, kemudian ketahuilah bahwa taukid dengan lafad-lafad ini terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, apa yang menghilangkan prasangka atau kesamaran dari mudhaf kepada yang ditaukidkan. Menghilangkan tawahum, kesamaran, kesalahan mudhaf kata yang diidhofahkan kepada muakkad, yaitu nafsu dan ain. Apabila ini yang merofakkan menghilangkan tawahumal mudhaf ila muqaddu cuma dua lafaz, nafsun dan ain. Kalau kamu katakan jal khalifatu, setelah datang khalifah itu, maka di sini kalimat ini memiliki ihtimal, memiliki kemungkinan satu, majil khalifah, datangnya si khalifah itu sendiri, wahwa dhahir, itu yang jelas, yang tampak. Yang kedua, ada kemungkinan yang datang itu utusannya. Atau yang ketiga, yang datang itu suratnya. Atau yang keempat, yang datang itu khobarnya, beritanya. Atau yang semisal itu. Nah, jadi kalau mau, kalau kemungkinan itu mau ditampakkan, asalnya itu ja'a rasulul khalifah, telah datang utusan khalifah itu. Mudhofnya dihilangkan, yaitu rasulu. Kemudian mudhof ilah ditempatkan di tempatnya mudhof, lalu mengambil hukumnya yang tadinya khalifati jadi rofa, ja'a al-khalifatu, fasara ja'a al-khalifatu. Nah, makanya untuk menghilangkan kesamaran ini, adanya kemungkinan yang datang itu bukan khalifah, maka didatangkan apa? Nafsuhu atau ainuhu, ja'a al-khalifatu nafsu. Kalau seperti itu sudah, tidak ada ihtimal lain. Yang datang siapa? Khalifah itu sendiri. Bukan utusannya, bukan suratnya, bukan beritanya. Istamir. Fa'in akadda bil-nafsi au bil-aini au bihima fa'kulta ja'al khalifah bil-nafsuhu au ainuhu au nafsuhu au ainuhu. Il tafa'a dhalika al-ihtimalu wa sara kalamu an-nassan ala ma huwa dhahiru ma huwa dhahiru minhu. Baik, apabila kamu taukidkan dengan kata nafs dan ain atau dengan keduanya, kalau dengan dua-duanya tadi syaratnya apa? Ya, Pak Royhan. Syaratnya dan nafs. Naam. Kalau nafsun dan ain mau dijadikan satu, ditauqidkan, dikumpulkan, maka syaratnya harus didahulukan nafsun. Nafsu ain, enggak boleh dibalik, enggak boleh ainu nafsu. Contohnya nah, atau fakulta, maka kamu katakan ja'al khalifatu nafsuhu, ja'al khalifatu ainuhu, ja'al khalifatu nafsuhu ainuhu. Kalau kamu katakan seperti itu, hilanglah kemungkinan itu. Jadilah kalam itu nassan, tegas, jelas atas apa yang dia dohir darinya. Yang dohir apa? Yang datang si khalifah itu, tidak ada ihtimal kemungkinan yang lainnya. Ini yang pertama. Jenis yang kedua. Qra ya kana. Allahu bi sanani wa yarfa'u tawahuma iradati khususi bima dhahiru al-umum. Wa la bi al-fadhi. Idza qulta masalan ja al-qawmu istamala al-majid. Istamala. Istamala majidul kulli. Wahu zahir, wahtamala iradatu majidi ulama'uhum, ulama'uhum, al-ashwatihim, bima zahiruhul umum. Ida kulta, bima zahiruhul umum. Bima zahiruhul umum. Ida kulta, Nah, jenis yang kedua adalah lafad-lafad taukid maknawi yang menghilangkan naam tawahum, keinginan yang khusus, ya, prasangka, keinginan yang khusus dengan apa yang dohirnya umum, yaitu sisa lafad-lafadnya. Berarti ada berapa? 5. Kulun, jami'un, amatun, kila, dan kilta. Itu fungsinya untuk apa? Menghilangkan prasangka iradatul khusus, yang diinginkan khusus, yang dohirnya itu umum. Apabila kamu katakan ja'al qaumu, telah datang kaum itu, ada kemungkinan yang datang itu siapa? Kemungkinan semuanya datang, ini yang dohir. Atau kemungkinan yang kedua yang diinginkan adalah kedatangan ulama-ulamanya, orang-orang berilmunya atau orang-orang mulianya mereka. Ini berarti kan iradatul apa ini? Khusus, kaum umum, ulama mereka itu khusus, asrafnya khusus. Nah, jadi kalau dikatakan ja'al qaumu itu masih ada ihtimal yang datang itu siapa? Ulama, orang-orang mulianya, orang-orang cerdik pandainya. Padahal dohir-dohirnya adalah umum. Apabila kamu katakan ja'al qaumu kulluhum atau jami'uhum atau amatuhum, hilanglah kemungkinan tersebut. Dan diketahui bahwasanya yang dimaukan, yang diinginkan adalah semua mereka. Dan tidak tertinggal seorang pun dari mereka. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ada iskal mungkin? Naam, nakal ini ada. Bagaimana kamu? Fadlul barakatuh.